Okay, bareng AN Promosindo, AN Musik, AN Ria Promosindo, AN Sound. Waduh ki bose AN ki jos tenan lho ya. Sembo warange ki teke dhewe. Mari aku ditambahi karo bose ya. Buat sobat ambiar semuanya yang ada di sini malam hari ini, tahu lagunya kan? Wes cukup mas, saya wes tahu di siak-siaknya cukup, ikhlas noe ya. Nyanyi sama-sama ya. Sugeng tahu kurang kencang. Tambah loro wish you come. Golek liane ya Mas ya. Oke. Dua lagu